Boleh atau tidak kalau kita nak amal surah Al-Kahfi ayat awal, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir pada malam Jumaat? Boleh. Disebut di dalam hadis dapat kelebihan yang besar, kita amalkan 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang akhir daripada surah Al-Kahfi. Faham? Boleh ni?